أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. الله أعلم بمرضي وهو لن أتوي. يا الله القاهر إكوكا غليندي مستليان هلكا غلهورا فوق عبادي. Dalam sadukuring pirang-pirang hamba Allah lan ngutus ya Allah ing atas sira kabeh ing malaikat hafazoh teing pirang-pirang malaikat kang araksa amal-amal hamba. Malaikatan tegese pirang-pirang malaikat. Usiamalakum kang hitung-hitung ya malaikat ing pirang-pirang amal sira kabeh hatta idza jaa ahadakumul maut. Malamala tatkala teka ing salah sawiji sira kabeh apa maut tawafat sumaka ngawapatkeun hu ing ahad. Fikiroatin tawafahulan ikut tetap yang dalam kiroat suwiji utawi lapan tawafah rusuluna apa pirang-pirang utusan insun sadaya. Al-malaikatul muwakkaluna biqabdil arwahi tegesi pirang-pirang malaikat kang den wakilan kabeh kalawan kang den wakilkan kabeh kalawan ngagenggeming pirang-pirang ruh. Wahumale utawi rusuluna ikula yufaryutuna waranana pepeka ya rusuluna kabeh yukosiru nabima yumaruna. Tegese PPK ya rusuluna kabeh ing dalem barangkang den parentah ya rusuluna. Summa ruddu ilallahi maulahumul haqqi ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Allah alam bimuradi summa ruddu gari-gari den balikin ya khalku ayil khalku tegese makhluk ilallahi maring Allah maulahumul haqqi. Dadi gusti ning khalki malikihim tegese kang ngarajaan ing khalki ayil haqqi kang haq. Sabiti tegese kang tetep aladli tur kang adili ujaziahum dar penentang ngabales ya Allah min khalqi ala eling lahul hukum ikut tetep kada Allah utai hukum al-qadha tegese putusan nabi lu kang nembus pihim dalam khalq. Wa lan utai Allah asrawul hasibin iku kang rewi age-age ne wong kang ngahisab kabeh yuhasibul khalq kullahum. Itu tegese ngahisab balik ngahisab ya Allah ing makhluk sakabeh khalku piqadrin ispina harin dalam kira-kira saparo awan min ayami dunia kang tetap saking pirang-pirang dina dunia li hadithin bidhali kena ngaliri kadis kalawan mengkono-mengkono yuhasibul khalku kulahum piqadrin ispina kul. Ayat ieu mah ngalanjutkeun ayat anu kamari nomor kahiji cek kamari. Wa indahu mafatihul gaib, di gusti kunci-kunci gaib. ilmu ilmu gaib eueuh nu boga jeung eueuh nu nyaho kecuali nu maha gaib Allah subhanahu wa ta'ala. Hiji. Nomor kedua, wa huwa alladzi yatawaffakum billail, Allah anu ngaheeskeun ka urang tipeuteu. Dikaluarkeun ruhu tamyiz, haju dihudangkeun deui ku Gusti Allah. Summa yab'atsukum fi tiberang dihudangkeun. Urang digawe wa ya'lamu ma jarahtum, Allah nyahun kana naon nu ku urang dipigam. Hirup urang sare hudang gawe, sare hudang gare, sare sare hudang gawe kitu bae datang ka ira. Liyuqdo ajalum musamma, datang ka datang ka aja. Kabeh geus aya dokumenna ajal-ajal urang. Dek dipiheulaan ku gering heula dek henteu. Dek dibere sugih atawa susah. Geus ngabogaan dokumen ajal kabehan teh. Ngan eueuh nu nyaho. Satungtung rizki urang aya keneh nu bakal asup ka jero beuteung. Berarti can datang ajal urang. Sakitu bae. Kadi mana-mana geus eueuh rizki urang seep ajal urang datang. Jadi berarti ieu urang teh hanya menyempurnakeun ajal. Sare ti peuti, udang ti beurang, gawe ieu teh hanya muru kana ajal. Urang teh keur nyampurnakeun ajal tinggal sabaraha sabaraha sabaraha sabaraha deui. Nu jelas, nu geus umurna bangsa 60 70 na moal kebel deui, tamat. Dijamin moal bae geus. Nu mantak teu layak aki-aki kudu ngabonceng si Emba. Bloon tamah aki-aki. Teu nyaho ka kuburan tamah si aki-aki. Nurug cupu tamah budak. Teu pantes aki-aki kudu nonton TV keneh bae. Teu pantes. Geus deket jasa ka ajal. Nyana geus sok ngomong be babaturan mah geus paraeh kabeh tinggal kula doang. Nyana geus ngomong kos kitu tah. Kos kituna mah sadar. Tapi nyana teu sadar mun nyana ngalobakeun maksiat keneh bae bohong ka aki-aki. Atuh geus mah si aki-aki make HP mah boga opat keneh. Tolol ta aki-aki, ya Allah. Make SMS-an keneh. Aduh, aing ngegaretek gede gina geus. Aya aki-aki SMS getek ya. Masya Allah Karim, nungguan ajal liyukdo ajalum musamma. Paeh ketika datang ajal. Paeh khurujur ruh anil badan, ruhul hayat keluar ti awak. Paeh apa enggak san datang kadinya. Hehehe. Summa ilaihi marji'ukum, jaga beres kiamat bakal dihijikeun ka Gusti Allah. Geus gahiji di mahsyar teh deuk dinaonkeun. Summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah bakal ngabejakeun hiji-hijina pagawean urang waktu urang di dunia. Ih, sararieu biasa. Sing hade, biasa sing hade jasa. Duh, cenah kiai. Asana kula mah jeukeur ngora loba jasa dosa asana moal dihampura. Blonta nu kos kitu tah blonta. Pangeran urang mah beda jeung pangeran Kristen. Pangeran urang mah beda jeung pangeran Yahudi. Pangeran urang mah beda jeung pangeran Konghucu, Buddha, Hindu. Pangeran urang mah Allah nu sifatna Ghafurur. Sangkirang loba dosa, apan pangeranna Maha Ghafur. Ghafur teh hartina wazan paulun, cek tukang ngaji mah segat mubalaghah, Maha Ampura. Sangat ngahampura. Sabaraha dosa sia, sakolong langit hampura ku aing pan aing pangeran. Tenang. Telan. Aduh cenah baheula ngadu koprok ulah kakarak jadi tukang ngadu koprok, bandar koprok di hampura. Aduh cenah tuh kuari bandarna teruskeun bae si blon meureun. Tobat asal tobat ka Gusti. Nu mentek nu bahaya mah mutuskeun rahmat. Eta ta. Ulah. Ngalamun bedi mah duh dosa aing mah gede jasa ya terutama maling lah sana aing mah mal dihampura deuk maling di bae. Eta blon ta jeung. Ye, inna rahmati wasi'at kulla shay. Inna rahmati sawakut. Rahmat kaula ngalawihan tina seluruh perkara. Rahmat kaula geus tiola. Urang mah boga pangeran teh Maha Ghafur. Asal urangna tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika urang mabok baheula, pernah zina baheula, naudzubillah min zalik. Bogo judi mah di mana aya topeng lenong di dinya urang main koprok. Iya urang main dadu rolet jeung sajabana. Nah, kuari barang ngaji teh pagawean aing, aing kumaha yeung ke di akhirat? Asana aing diputer-puterkeun kurba heula. Nah, tobat ka Gusti Allah. Ketika urang tobat astagfirullahalazim Gusti, ampura dosa abdi baheula. Iji abdi sok main koprok, main dadu, main rolet. Aduh, ampura deres mun menang melehan bae Gusti. Taya tobat. Ye, cak Gusti Allah. Ari pa abdi nyahoeun hamba kaula annalahu robban, bahwa nyana boga pangeran nu ngaran Allah, nyana keur mentah hampura ka Allah. Aing teh cak Gusti Allah. Berarti nyahon nyana ka pangeran nu bener aing jeung aing teh Maha Ghafur. Geus. Hei hamba kaula, kaula ngahampura ka anjeun. Geus, dosa anjeun koprok, dadu, rolet, judi deung sajabana diampura ku aing. Beres. Sorga. Ya Allah, aya lenong main deui. Aduh, cek Gusti kamari saya geus tobat ka aing main deui bae blon teh budak. Blon teh budak. Menang Minggu malam Minggu judi, malam Senin tobat deui ka Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Alazim Gusti. Oh, nyahoeun nyana. Boga pangeran nyana ngaranna Allah sok ngahampura kuari, siap keur minta hampura ka dihampura kuari. Geus. Selamat malam Kamis judi deui. Aduh cek walaikat kamari judi kuari tobat mari deui judi tobat deui. Ah tetep aing memang tugas nulisan-nulisan bae. Nulisan bae nya mah tuh. Tetep bae 10 kali maksiat, 10 kali tobat dihampura bae Gusti Allah mah. 100 kali maksiat, 100 kali tobat, diampura bae ku Gusti Allah mah. Beda jeung ka urang. Urang boga salah kaki jayet menta ampura, ah, diampura ku aing ulah deui nya. Dua kali nyeun. Sia kabari yeun salah ku ari salah deui bae. Teu ampura deui ku mah ampura. Ah geus, awas tah, nista maja tinggal hiji deui sia. Awas sia, geus maja sia ieu. Ka dituna tinggal ka mana ya tatas maja? Aduh, barang geus nyieun salah deui ka tilu kali. Gas, indit sia. Angkat kaki sia di imah aing. Boro-boro ka batur ka anake. Indit sia di imah aing. Tak ada ampun bagimu. Wah. Oh, haram. Gas, aya teh hayang denge jeung teh neuleus sia. Gurat batu datang ka detik ieu. Indit sia. Eueuh ampura. Urang mah kos kitu. Urang mah kos kitu sebab ku nafsu ka Allah mah lain. Urang geus bobolokot, ku mabok, ku zina, baheula keur digawe di pabrik sok nyokotan sapatu sabeulah-sabeulah. Oh, sabeulah panai dua mah gede, sabeulah mah diasupkeun ka dieu teu gajahoan. Isuk aya kabeuran kenca kabeh nyokotna. Teu bisa dipake. Ya Allah, tobat ka Gusti tobat, dihampura. Jadi urang boga pangeranana Ghafurur. alhamdulillahirabbil. Asal tobatna beneran, taubatan nasuha, tubu ilallahi taubatan nasuha. Maka syarat hiji nadam kaduhung. Nomor kedua ikhlas nyabut tina maksiatna. Nomor ketiga azam ala yauda. Ngazam moal balik deh. Selamat. Dak lamun teu kitu disebut tobat sambal. Suha suha mal deureuy. Mal deureuy. Aduh, lada jasa. Isukan aya jengkol ngora, sikat deui. Tobat sambal ngaranna. Bos awewe ngalahirkeun amung deureuy. Aduh, amung deureuy geus biasa. Menang 40 pe huha hehe huha hehe huha melendung deui. Tobat sambal lu kos gitu kan. Aduh, masya Allah. Dihitung-hitung deh, nggih 14 anak. Eleh, kotok nyileungleum. Loba salah sih. Katerusanana ieu. Wa huwal qahiru fauqa ibadihi wa yursilu alaikum hafaza. Berarti Gusti Allah teh maha luar biasa lantaran ilmu gaib aya di Gusti Allah. Koncina eueuh saurang-urang acan nu nyaho nu ngaheeskeun Gusti Allah, anu ngahudangkeun Gusti Allah, nu ngaleumpangkeun digawe Gusti Allah. Kemudian paeh terakhir ge nu ngamaehkeunana Gusti Allah, deuk saha deui atuh nu leuwih ti Gusti Allah jang moal aya. Numantak wahua Gusti Allah Ta'ala qahir anu ngalindih anu maha kuat anu ngelekeun luhur Gusti Allah fauqa ibadihi ngaluhuran seluruh hamba. Ulama macam-macam Allah nu ngaayakeun ti eueuh apa aya hiji perkara nu aya teh tanpa diayakeun ku Allah mah aya. Eueuh meunang eueuhkeun Gusti Allah. Apa Allah aya hiji perkara eueuh lain dieueuhkeun ku Gusti Allah? Moal aya. Nu ngaayakeun barang nu aya, langit katut eusina, bumi katut eusina, Gusti Allah. Nu ngaeueuhkeun perkara nu geus aya, nang Gusti Allah Al-Qahir fauqa ibadi. Sing hade jeung Gusti Allah mah nu ngaayakeunna Allah. Nu ngaeueuhkeunna Gusti Allah. Wa huwal qahir fauqa ibadi. Anu ngahirupkeun Gusti Allah, numaehkeun Gusti Allah, nyehatkeun Gusti Allah, ngagringkeun Gusti Allah, nyugihkeun Gusti Allah, nusakeun Gusti Allah, makirkeun ngamiskinkeun meunang Gusti Allah. Kabeh eueuh nu kaluar ti Gusti Allah. Wa huwal qahiru fauqa ibadi. Apa aya nu lain nang Gusti Allah? Eueuh. Cenah dokter nu nyehatkeun, dokter ge modal. Ulah wae ka kabatur sia dokter sia bae heulanan leg-legan ku sia obat jam modar-modar keneh bae. Nang Allah berarti. Ulah dikira. Urang berobat ka dokter lamun urang itibat nang dokter kudu maca dua kalimat syahadat. Sing hade. Nu nyugikeun cenah bos urang, bosna ge kadang-kadang susah deui. Teu saeutik nu kamari ieu sugih ku ari susah. Mbungeun jana susah. Cak Gusti Allah susah sia susah bae. Gabari di zaman gusuran di tahun 72, mulai tahun 71 asup gusuran ke Pasar Kemis, tanah teangan seukur 75 rupiah. Murah jasa. Jelema weh ngajara rual. Beuh meuli simking, meuli ponik, sepeda teh. Wah, luar biasa tahun sakitu tah. Kulantaran atuh abah kula mah henteu gusuran, atuh kula mah makena henteu ponik. Henteu simking. Makena mobil mun sapena nu gede teh bae. Nu gede teh bae, kadang-kadang mah berat ku sapeda, moal mah sapeda aing mah geus. Eta, wah, kabelah dieuna. Wah, mareuri motor. Belah dieuna make naik harga tanah meuli mobil, meuli mobil, mobil. Hoih, belah dieuna pisan, belah dieuna pisan. Di tahun 80 ka dieu. Wah, eta luar biasa jelema ngajualan tanah. Meuli angkot aya nu 30, aya nu 20. Hirup keneh nu kamari boga angkot 40, ku ari teu boga sapeda-sapeda aja. mal dibejakeun jelema ge aya wari di dieu. Ka tadi ge sasalaman jeung kura. Iya. Aya teh ya Allah. Lalakon harta si gade daekeun jeung hayangeun nyana teh eta teh kada suteu. Kuawa susah sia. Kamari sogih sia. Turunan Muhdi, Bupati Muhdi, luar biasa, raja di Kabupaten Tangerang. Moal ayat 2 Bupati Muhdi, wawasan kaharepna luar biasa. Sehingga tanunyeun jembatan Cisadane, kemudian di belah dinya teh aya terminal, sisi jembatan di dinya aya terminal. Eta hasil Pak Muhdi, kula keur sakola SD. Begitu datang Gubernur Jakarta, dicacat ku Gubernur. Cak Gubernur teh ya, Pak Muhdi pikirannya terlalu pendek. Ini paling 10 tahun. Kita berwawasan harus 50 tahun ke depan. 10 tahun penuh ini di sini. Jangan di sini Cak Yaleli buat terminalnya. Walaupun enak sekarang 10 tahun bener baik. Nah iyalah Gubernur Jakarta sakara. Ali Sadikin. Oh, ulah naik yang siapa? Paling sedikit wawasana luas, oh benar. Tapi di alam, sebab naon nyana menciptakan sebuah terminal anu luar biasa strategis. Nah, di daerah Gondrong Cipondoh asup kadinya, di Pasar Kemis Balaraja asup kadinya. Soal strategi diakui, tapi soal ke depan paling 10 tahun. Baheula kula ingat baik istimewa Pak Ali Sadikin memuji Pak Muhdi. Sugih Pak Muhdi teh, heureun. Jadi bupati na pelepas teu kudu diceritakeun ku ari. Masya Allah keluarga. Terus kebelah dia namun ku kula diceritakeun ketua DPR Tangerang di zaman harita. Nyaho kula. Kok bisa nyaho? Babaturan abah kula berangkat ke Mekah pada tahun 75. Ngahiji di dia waktu aya anu nipu di Pasar Kemis. Ngerekrut jamaah haji Tony ngarana. Tuh bener nyana katipu berarti tah. Tah loba ngajakan abah kula. Terus supaya kanyana dipapageun make sedan kula ge milu sagalosan teu lah cak abah teh moal moal ka dinyaran lain dirarasaan. Sabaraha puluh manusia nu katipu ku Pak Tony per detik ieu teu puguh tarangna teu puguh bujurna. Tah abah kula mah jeung urang Tangerang jeung ketua DPR nyana nu milu ka dieu sugih jasa kanyahoan sugihna angkot Tangerang Kalideres Cengkareng nu nyana kabeh di samping nyana jadi ketua DPR moal dibejakeun ngaranana sebab kuari geus tarusah aya incuna kuari nu ngaji ka dieu seuri bae nyana heuh bener heuh bener nyao sasalaman tadi ge sasalaman aya incu si eta eta naik angkot kuari mah baheula boga angkot kuari naik angkot keur carita harta sugih jasa pet susah jasa kuari jih nang saha eta nang Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi Soeharto 32 tahun ngajabat luar biasa harta ku jadi korup wah luar biasa nu ngadaharna lainnya na rugi amat. Menang hese beleke hasil korupsi nyana di sidang tetap diharapkan Allah di Rabbul Jalil. Nu ngadahar nu ngalebok ai nyana, rugi henteu. Otak pikir tah. Nyana nu di sidang, anak nu ngeuna. Anak mah ke bakal di sidang deui bae sarua bae. Namun perjalananna teu beres, rugi amat. Jang pemikiran urang jijah heuhnya aing anu kitu neangan kunaon batur anu menikmati. Deres mun teu disiksa, disiksa. Nang saha eta? Allah nu ngakitukeunan. Wa huwal qahiru fauqa ibad. Lengser Soeharto, jambungin lengser. Nang Allah, lawan Gusti Allah. Wa huwal qahiru fauqa ibad. Lawan Gusti Allah. Cek Gusti Allah sia de galawan aing buang kawarah amat disunamikeun sia ku aing. Di Denmark nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad, di Amerika nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad, demo di unggal negara teu dilingseuh ku negara ku pimpinan negara masing-masing dek kaluar ti Indonesia teu meunang di berbagai negara dek demo teu bisa tinggal ngadong ka Gusti Allah Kanjeng Nabi, nu Gusti Allah abdi, nu Gusti Allah nyeri mah nyeri bae, tapi apa daya iya Gusti, abdi mah nyanggakeun ka Gusti. Dibere angin badai Amerika. Wah, luar biasa, parem. Kerugianna $590 triliun. Ji, ulah dikira macam-macam. Kuari teu boga omong Muhammad-Muhammadan teu boga omong kuari. Teu neko-neko lawan sia Gusti Allah. Wa huwal qahiru fauqa ibadi. Lawan Gusti Allah. Aing mah dicaci maki ge ku sia, ja tetep iman ka Kangjeng Nabi Muhammad. Caci ku sia, maki ku sia. Aing mah jamual robah iman ka Gusti Allah. Geus diserahkeun ka Gusti Allah, unggal peuting nyanggakeun ka Gusti, nyanggakeun ka Gusti. Meureun lain urang Indonesia bae di Irak, di Iran, di berbagai negara, Gusti nyanggakeun ka Gusti. Teu puguh teu karuh badai di Amerika. Endek kumaha deui lawan Gusti Allah. Wa huwal qahiru fauqa ibadi. Di matak sing hade, ieu di Indonesia ge ieu kuari pemerintah ngalawan Al-Qur'anul Karim. Dele tungtungna. Nu sarugi teu deek ngazakat cak Gusti Allah, titipan aing, siana nu aing, hartana ge nu aing. Ngan ku aing keur coba sia dibere, teu deek sia ngazakat. Awas sia cak Gusti Allah. Aing tea wa huwal qahiru fauqa. Moal kebal deui disetrukeun sia ku aing. Bener bae, menyon. Nu menyon ka katuhu, nu menyon ka kenca, nu leumpangna ingkleug-ingkleugan, janu sugih eta teh ku sebab teu daek zakat. Rasakeun sia. Allahumma wa huwal qahiru fauqa ibadi. Wali Allah mah asal geus teu daya teu upaya geus gadoa jang bangsa jeung umat nyanggakeun ka Gusti jadeuk ngalawan kumaha tuh. Deuk ngalawan kumaha aja bejana asal ngalawan rante, asal ngalawan rante, asal ngalawan rante jeung teu puguh pamingpin. Mun puguh pamingpinna mah siap sadajan deur rante ge. Oh, pamingpin ieu teh anu endek arah jujur jeung adil. Doa bae ka Gusti, Gusti ngadoana ngan teu meunang mentakin menta. Menta azab teu meunang. Ngadoana ya Allah ya Rabbi, tunjukkeun pemimpin nagara abdi Gusti, janu Gusti. Tunjukkeun gubernur, tunjukkeun bupati, tunjukkeun camat, tunjukkeun Gusti lurah nu mantak. Aya bae ta lurah teh anu kamari bangkawara. Poe ieu. Jadi bener loba. Eta mah teh Gusti Allah dibulak-balik, dibulak-balik, dibulak-balik. Beuting nang Gusti Allah, beurang nang Gusti Allah. Hujan nang Gusti Allah, panas nang Gusti Allah. Urang hirup nang Gusti Allah, isuk pagi teh paeh nang Gusti Allah. Aya di luar naon kitu ngaranna kakawasaan jeung iradat Gusti Allah moal aya. Wa huwal qahiru fauqa ibadi. Dilawan Gusti Allah. Mentak lamun geus diasupkeun ayat ieu ka jero, boga naon atuh urang. Kasep dijadikeun kabanggaan. Goblok cak Gusti Allah sia dibere kasep lain pake sujud ga aing dipake bobogohan di Ungkerang Karawang. Boloon sia. Dibopengkeun sia ku aing sia. Bobeng. Wahual qahiru fauqa ibadi. Dibere geulis lain pake sujud ka Gusti Allah. Endahan pake di layar kaca, di layar perak, layar emas. Boon ta budak. Deuleukeun ku aing sia. Moal kebal deui keriput ngedadak. Wahual qahiru fauqa ibadi. Lawan Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi. Contoh nu sugih jadi susah lain seetik. Nu gagah jadi lemak lain seetik. Nang saha nang Gusti Allah. Nu turun tina jabatanana langsung nang Gusti Allah. Kitu kene nu susah jadi sugih, nu lemah jadi kuat, anu rakyat jadi pejabat ngebuadeg ku ari mah nang Gusti Allah. Wa huwal qahiru fauqa ibadi. Itu daya teu upaya urang mah. Aya nang ngayakeun Gusti Allah. Hiji perkara nu aya di luar pengadaan Gusti Allah. Nang Gusti Allah moal aya hiji perkara. Lain nang ngeueukeun Gusti Allah moal aya. Atuh berarti aya jeung eueuh nang Gusti Allah, hirup jeung paeh nang Gusti Allah. Ieu lawan ta. Wa huwal qahiru fauqa ibadi. Asupkeun ka jero hate urang, pelakeun tanemkeun Gusti. Atuh abdi mah teu aya nanaonan mata nu ku abdi dinikmati nu Gusti. Waya dicokot mah dicokot bae engke bahkan rabun-rabun. Ceuli dipake ngadengekeun sagala kanikmatan suara-suara nu Gusti supaya to mah ditorekeun ku Gusti weuh nanaonan. Contoh tatangga abdi geus teu neuleuh, geus teu ngadenge. Dicabut ku Gusti, meureun isuk pagi eta mah abdi Gusti. Nu Gusti seserahan urang ka Gusti nyerahkeun sadaya-daya. Ieu irung bisa pake ngahirup udara, udarana ge nu Gusti. Anu ku urang dihisep ka jero kaluar, ka jero kaluar, ka jero kana oksigen alam ti Gusti. Sing hade teh ketika ku urang dihirup aya di dinya teh nur ilahi jadi makrifat. Ketika kurang dihirup, heuh ka dinya aya tetepi panyakiteun jadi darah tinggi. Dihirup kurang, heuh jadi virus dan lain sebagainya. Itu yah urang manang Gusti. Wa huwal qahiru fauqa ibadi sing hade. Dihalangan ku dokter make masker teu meunang aya panyakit asup nu pangheulana kena panyakit nu make masker. Iya, tuh guys kok itu bae tuh tigus ya sakadar suruat sarengat mah. Yehe, horegana lamun geus cak Gusti. Kitu, kitu bae geus teu bisa. Ngan memeh datang ka hakikat eta urang dikudukeun bersyariat. Tetep kudu bersyariat. Aing mah deuk diuk bae dahar teu dahar ge kumaha Gusti. Geus datang encan sia ka dinya. Geus datang encan lamun kayakinan sia geus datang ka dinya bakal bener, tapi lamun sakadar ngadenge surah encan kayakinan mah bisa paeh kalaparan sia. Ulah tetep bae. Sapoe? Sapoe geus eunu mere dahreuh mah nginum ji. Aing jadi kos kieu ieu. Ya. Geus jadi kunang-kunang poa paeh geus lain. Kurang kayakinan sebab lawan. Sia kayakinan ka Allah na melalui naon? Coba heula. Mentak tama kudu dituntun ku guru thariqah untuk mencapai hakikat. Lantaran make conto-conto kapan? Ji kayakinan teh aya ilmu yakin, aya ainul yakin, aya hakul yakin. Lamun urang geus datang ka hakul yakin dicontoan ku cak-cak. Teu kudu hese, seimam se atau ilah mah dina hikam. Nyana mah nyonton make cak-cak urusan rizki teh. Ya. Kumaha cak-cak? Cak-cak cicing bae. Hiber henteu ka mamana henteu nu datang dahareunana ka nyana. Atau nanaonan tarengit datang ka nyana. Coba yuk. Jee, jeung panyakit eta reungit. Nyanana cicing bae cak cak cak cak cak cak cak cak cak cak cak cak cak cak cak cak cak kuraon tur reungit ka dinya. Caplok. Paneta dahareun nu datang ngaranna. Dahareun tah mun urang geus boga kayakinan model cak cak meunang cicing bae urang. Geus lamun aya kiai cicing bae kiai cak cak. Manuk onam cek sehato ilah. Manuk onam nyana aya hibranti sayangna. Merendah keneh. Sanajan nyana tea berangkat. Himason. Tagdu himason. Taruh bitonan. Nyana inditi sayangna keleh beteng. Sore datang. Ye, gendut betengna. Teu pernah kadenge manuk boga pabrik. Pernah kadenge manuk buka perusahaan sugan supermarket, Indomaret dan lain sebagainya. Tapi nyana indit di imana derhiber sore anak naka paraban nyana na gendut ngan eta make usaha kene nu leuwih hebat cak-cak. Nyana mah asal kaluar bae tadi para tok behuluna cak cak cak cak cak cak cak cak cak cak cak cak cak cak cak. Kadang-kadang kupu-kupu nu gede ge kadahar bae bloon jang teu. Kupu-kupu deuk naon tuh kadinya. Ya nang saha eta ngatur? Nang Gusti Allah. Wa huwal qahiru fauqa ibadi. Gua rendut eta cak-cak pohara jasa leumpang henteu daun henteu. Dahareun udah ratangna. Atuh berarti urang mah ieu blon eleh ku manuk eleh ku cak-cak. Make jeung gelut sagala urang maneangan sesuap nasi. Make jeung teu salat sagala neangan sesuap nasi eleh ku cak-cak eta cak cak cak cak cak cak cak kadengena doang kurang pada mah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah ji kadengena kurang cak cak cak cak cak cak cak cak cak cak cak lamun urang dibere kaberenehan sieun ka cak-cak sebab nyana teh muji Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah urang lamun keur hees ge aya cak-cak aja urang dibere kaberenehan Allah Allah Allah sial nyinggung aing sial. Aisyah Allah Allahan aing kerek blon sia. Bisa dipaehan ku urang cak-cak. tak etah segitu tak eleh gucak cak orang. Waduh, siapa ilah mengus pohar jasa. Hese, orang nyeritakan ilmu hakikat. Lamun eueuh siapa ilah hese. Tah, dibere contoh ku siapa ilah teh datang hute siak keyakinan siak kadinya. Datang ka manuk make ikhtiar kene. Ngan sakikitulah datang ka cak-cak geus ikhtiar sama sekali. Urang datang ka mana? Kudu aya nu nungtun mimiti ngaji heula supaya ilmu aya ilmu. Geus aya ilmu ngaranana ilmu yakin. Ye, bener ye. Naek dilaksanakeun supaya datang ka ainul yakin. Sageus datang ka ainul yakin dibere de hak. Jadi hakul yakin. Geus datang ka hakikat dirinya. Nikmat hirup bus datang ka dinya. Lawan Gusti Allah. Wa huwal qahiru fauqa ibadih. Gusti Allah Maha Nu Maha Ngalindih, Nu Maha Gagah saruhureun manusia, saruhureun hamba. Di antara keistimewaan jeung kagagahan Gusti Allah teh wa yursilu alaikum hafadzah. Gusti Allah ngutuskeur urang kabehan ka malaikat hafadzah. Malaikat apa dote? Malaikat tuntusi amalakum malaikat anu tukang ngitungan jeung nuliskeun kana amal-amal urang. Likulli insanin malakani tiap manusia aya dua malaikat malakun an yamini hiji malaikat dikatuhun wa malakun an simalihi kadua malaikat dikencaeun sing yakin sing hade. Aya dua malaikat posisina cek sakaol mah di dieu malaikat teh cek sakaol mah di dieu di bibir katuhu urang ditungtung bibir kenca urang cek sakaol mah nyana teh dipundakeun urang eta mah ngan sakadar caritaan-caritaan beuki ka jero nu jelas aya dua malaikat yakinkeun deuk di mana bae posisina hiji katuhu nu hiji di kenca. Nu belakatuhu teh ieunya na tukang nyatetan anu bararagus faiza amila hasanatan katabaha sahibul yamin di mana urang berlaku baik ditulis ku malaikat nu aya di katuhun urang salat urang puasa urang zakat urang ngaji urang sedekah anu kanyahoan amal-amal urang mah kanyahoan kabeh ke ku malaikat moal aya anu kaliwat kecuali nu aya di kalbu urang malaikat ge teu nyahoan. Pokona mancak di dieuna ge pancak di dieuna tah malaikatun tusi amalakum pagawean berarti pagawean zahir dicatet kabeh jang diangsongkeun engke ka Gusti Allah do bakal ditimbang teh ya catetan amal urang engke bakal ditimbang catetan amal urangna ngejedog di dinya. Di mana-mana beramal goreng wa idza amila sayatan qala sahibul yamin li sahibi shimal. Di mana-mana urang sebagai manusia ngalaksanakeun kagorengan cek malaikat nu katuhu bebe jaka malaikat anu kenca isbir ulah waka dicatet heulana ulah waka cek malaikat nu kenca pan nyana ieu geus maksiat keula la'allahu yatubu minha sugan bae nyana tobat geus ulah waka dicatet karunya engke di akhiratna. Masyaallah. Oh, pohara jasa. Ketika beramal bagus langsung catet. Tapi ketika beramal goreng malaikat nu katuhu nganasehatan, Yusmir, ulah waka dicatet. Ulah waka. Cak nu kenca padi geus beramal goreng nyana. Keula. Lalahu ya tubuh boting tobat. Ke abeh ulah aya catetanana. Oh, geus, tunggu. Aya Ki Haji ngebonceng si Mbak. Cek anu katulah waka catet ulah waka. Sabar heulana sabar. Sabar. Oh, tobat. Beres. Balik. Ki Haji seserian. Mantap jasa. Terus sabar apa ya sampai sapeting. Sampai sapeting nyana teh. Masih seserian kene we kakarak. Cek nu kencak kumaha ya catet. Catet atuh geus ku situ mah. Tapi lamun berangnya nang ngabonceng si Mbak, ngabonceng Lampung putih gede adat. Peuting natas Isa Gusti. Duh, aduh duh. Rengganan eta lain mah rom Gusti haram. Nyana nyekelan ka cangkeng abdi. Aju ku abdi direm susuna karasa ka tonggong. Aduh, eta jahe nya gede, cenceknya na susuna soto bat. Gusti ka Gusti moal deui-deui. Tuh, teh dicatet. Kumaha tacana cak nu kenca teh geus tobat? Geus. Boleh catet. Namun datang ka isuk deui nyana teh tak datang ka perlakuan nyana datang ka ngalakukeun can tobat. Ya catat, catat. Masya Allah. Mendek sing ada dua malaikat. Nah iyalah wa yursilu alaikum hafazah. Dua malaikat. Jadi akhirat buku orang aya dua. Hiji nu belah katuh, nu hiji belah kanca. Dihijikeun dibuka satu persatu. Tet, salembar demi lembar, salembar demi lembar, salembar demi lembar. Tendeun di mizan timbangan. Nu kanca, tek tendeun di mizan. Engke mizan nu katuh nu ieu, mizan nu kanca nu ieu, beratan buku nu mana? Urang aya di tengah-tengah di dinya. Sedengkeun timbanganana segede dunia. Nundek ditembangna segede Haji Asep leutik. Leutik jasa. Cek urang atuh tang, teu kudu gede-gede. Naon eta? Nduk nembongkeun kadahsyatan Gusti Allah. Buku ditimbang, amal teh teh katuhu jeung kenca. Cek urang dihadapkeun ka dieu. Urang geus bareumbang, aduh ka mana ye, ka mana ye, ka mana ye. Aduh, puyang urang. Mangading ditonton ku dua manusa kabeh. Haji Asep, maju. Timbang tek ah cagi aja ini kumah ilalakon koteng masih kena oyak-oyak ganta jelema ge mah nulukun nu kicep-kicep ngenca ngenca aduh cek malaikat ji ngenca ieu. Aya amal naon emang teh coba-coba dua-dua amal naon ditu numpang dahsat-dahsatna. Aduh, ieu sok ngaboncengan si Mba. SMS-an teu katobatan. Eta bahaya sih ada dan lain-lain. Duh, masyaallah Inggris jasa. Wa yursilu alaikum hafadzah. Atta idza jaa ahadakumul maut di mana sehingga datang hata goyah lalakon hirup urang tadi dititipan dua malaikat datang kapae salila hirup urang terus bae diapingku dua malaikat nu mantak minimal urang teh izin ka malaikat ketika urang asup ka WC malaikat teh cicing di lawang WC teh teh neuleukeun urangnya na teh. Lumantak dina ahli tasawuf masuk ka WC ge make samping lantaran bener di luar manusia teu ningali tapi ka malaikat maneuleukeun. Cek malaikat. Heh, teu ki haji cek malaikat. Oh. Komo lamun awewe mah dideuleukeun. Ih, aya naonan eta? Kan malaikat teu bogaan nya nama. Lain awewe lain lalaki. Jadi dia lebih gitu, ih, ayah kacangan. Nah, orang isi nasib kadinya sih ada mentak diuk, ulah kena kata, komo datang makanya ka, makanya naon karang-karang natilam. Nah, hirup orang dititipan dua malaikat, iya malaikat rokib, nu iya ngarana malaikat atid. Taeta-taeta datang ka maot hatta idza jaa sehingga di mana datang ahadakum da kasalah siji aranjeun gabe al mautu pae tawafat rusuluna ngamaotkeun ka eta ahad yakne ka urang rusuluna utusan kaula nu agung cak Gusti Allah saha malaikat nu sejen deui tamah al malaikatul muwakkaluna biqabdil arwah malaikat-malaikat anu diwakilkeun ku Gusti Allah jang nyebutan roh-roh manusia bahasana rusuluna jamatina rasulun rusul numadak al malaikatul muwakkalun malaikat nu diwakilkeun ku Gusti Allah tita nyebutan berarti loba loba malaikat eta anu nyabutan ngan pemimpinna mah hiji malaikat Izrail. Hiji nyana tah ngan anak buahna wah geus teu kaitung layu sudah moal ka itu. Mantak dijamakeun rusuluna. Geus aya geus aya utusan-utusan-utusanana pemimpinna hiji malaikat Izrail. Hayang nyaho sagede kumaha eta malaikat Izrail? Malaikat Izrail teh mun hayang nyaho kagedeanana eta teh lir teh beda jeung piring nu dihareupan ku manusia. Dunia teh sagede piring, sagede eblek. Jadi manehanna neuleukeun sapoena dua kali isuk-isuk jeung sore-sore. Dideuleukeun ku malaikat Izrail neuleuk ka Lauhil Mahfuz, neuleuk deui ka eblekna atawa ka dunya. Ka sore-sore neuleuk deui, ka isuk-isuk neuleuk deui. Nu mantak dideuleuk lantaran cik bui mujahid ju'ilatil ardu limalakil maut misla tosti cik yai mujahid tikang jeng nabi dijadikan bumi pikan malakal maut ku gedena malauket malakal maut lir tebeda aja ngaharupan pinggan atau ngaharupan piring ya tenawa luminha hina izin manehanna bisa nyomotan langsung lantaran segedena piring atuh deka mana sia ha dicomot atuh piring atuh segede piring geus deka mana sabaraha miliar manusia piring di jero piring malakal mote kitu percis sakumaha ngahareupan piring bae ya Allah ya Rabbi dunia kulluha baina rukbatay malakil maut dunia sakabehna kaluhur tujuh lapis langit kahandap tujuh lapis bumi ieu teh baina rukbatay malakil maut aya dina dengkul malakal maut leutik aju manehanna ieu nele sapoe sapeting teh dua kali nelekeun anuragrag ti mustawan sidratil muntaha. Sidratil muntaha teh hiji bentuk tangkal kayu di dinya dauna teh aya ngaranan manusa hiji-hijina. Dideuleukeun ku malakal maut asal geus trak, geus kuil. Zaya. Nah, Jepri. Geus kikituan. Tabeh kitu heula 40 poe, teteh geus mayit berarti tinggal ragagna doang. Tangkal sidratil muntaha nu teu kadeuleutungtungna ku Kangjeng Nabi saat eta. Ku gede-gedena tangkal sidratil muntaha. Kumala kalmah teu dideuleukeun we ta, asal geus dauna tling. Nah, dideuleuk ka jalemana. Neuh sia. 40 poe geus mayit tah. Sebab geus kitu, tinggal ragag. Asal ragag ngek. Tak jadi kuil-kuilan heula. Mentek Abdul Qadir waktu keur muriang teh, waktu keur muriang geus daratang kabeh careurik. Cek Tuan Abdul Qadir leuleuk ka Sidratil Muntaha dibere dibukakeun hijab ku Gusti Allah. Ngarannyana masih manteng keneh. Encan kitu encan. Encan naon katukeun kitu ngaranna naon tah? Ngaplek encan ngaplek. Jadi masih ajeg kada cek Tuhan Syekh Abdul Qadir ulah ceri kabeh wahai para pamajikan, wahai para anak, dulur kabeh lantaran abah nu ieu moal waka paeh gering nu ieu mah. Sebab tu deuleuh masih kada can ngaplek ka hiji. Nomor kedua anak abah nu ngaran Abdul Razak masih keneh aya di tonggong abah. Dibere tah. Pak Haji geng kada datang ka imah kitu bae. Lamun muriak moal waka paeh abah mah. Kadeuleuh di Sidratil Muntaha tuh teger keneh. Eh prak isukna modar. Ya nyahoan antak Ki Haji. Iye nurek carita paeh mah masyaallah. Tah nu mantap 40 poe ngaplek geus mait ngaranana urang ngobrol jateung muriang deui sagala rupa masyaallah geus geus mor jeung mait. Eta teh sok aya bae teh bahasa-bahasa anu aneh, bahasa-bahasa anu ngarahkeun kana yen manehanna deuk maot. Sering bae geus kajen ku kumaha ge kadang-kadang silaturahmi kaunggal dulur kaunggal babaturan aya nu kitu aya anu kieu babagi bae tah geus harta tah abah mah geus moal eta geus dibere sadar ku Gusti Allah asal geus 40 poe ragag tak langsung Izrail asupkeun ka kantong set eta kantong eta teh mun kurang ditarik hirup deui kantong ruh. Ya Allah ya Rabbi, endek lompat ka mana tu urang? Boro-boro ku Gusti Allah fauqa ibadih al-qahir fauqa nang adenge malaikat na bae kos kitu. Mentak ulah sok bloon-bloon deui urang hirup. Ya Allah ya Rabb. Tah eta malakal maut. Izrail jeung para penggawa para hadam-hadamna nyabut nyawa ketika geus datang ka ajalna. Wa hum la yufarritun. Moal lalawara, moal sembrono sehingga kasalahan moal. Moal aya nu paeh kasalahan moal. Moal aya. Cak, ieu nu ieu muriang, nu ieu ieu cager bugeur. Lantaran diri tu dan iya tak cak orang salah tamalakal maut tak mikirin iman nu geus geringat tilu tahun orang mah bisa kos gitu tak entah malakal maut tak iya tu gering-gering bae can ngaplek mah diri tu tenang bae ngaplek kakara ayo sehat tinggal sehat geus ngaplek hei cak malakal maut deka manes ya hidih jeung kabar sagala geus ngaplek bloon sia. Eta urang geus ngaplek itu mantak sing hade. Masya Allah. Eueuh nu kasalahan, eueuh nu sembrono, wa hum la yufarritun. Yana yukasiru fiha bima yumarun. Moal aya lalawara. Naon nu diparentah ku Gusti Allah, can waktuna hajar bae moal aya malaikat. Moal aya bahaya tuh. Oh, emangna polisi di urang. Hakim di urang, jaksa di urang, can waktu nage, hei, iya mah geus waktu nage, lantaran nyogok, itu untuk itu. Nyana malayu sunama amarallah. Nges gitu ku mata, pae. Sumaruddu ilallah. Dibalikin ke Gusti Allah. Allah teh maulahumul haqqi. Pengurus, Gusti, pemilik. Anu lurus, anu bener, pengurus, anu sabener-bener. Dek dinaon ka lieu? Liu jazihid. Dek dibalas. Kuari mah urang diurus teh, alah pengurusan mah jazi tama. Ke urang bebalik ke pengurus anu sabener-bener. Gusti Allah. Sakumaha lu baheula urang waktu di alam arwah, balik deui urang. Kaditu deui ka Gusti Allah. Tinggal kumaha babawa anana. Jadi di awak urang teh aya dua, nomor kahiji jasad, nomor kadua ruh. Dua. Tah eta teh ngasupkeun roh kana jasad. Diserahkeun ka Gusti Allah, nyanggakeun sadaya-daya. Wa huwal qahiru fauqa ibadi, ai jasad mah kasib, kandel, supliun, bangsa handap, zulmaniun, bangsa poek, bangsa zolim. Awak urang apanun bangsa bacin bau awak urang airuh mah latifun nazifun tohirun lelembutan lembut bangsa sub bangsa ulwiun bangsa luhur ruhmah nazifun tohirun rahmaniun rabbaniun irah urang. Jadi bertolak belakang antara jasad jeung roh sangat berbeda. Sebab naon? Sebab di antara roh dibere nafsu jeung syahwat. Ini mentak di ilmu toriko engke bakalna digambar awak urang teh lain sazikir-zikirna. Digambar aya lelembutan-lelembutan posisi-posisina di mana roh nu mana posisina. Dek naon dek dibersihkeun ruh teh. Sebab urang mimiti ibadah teh make ibadah zahir pikih ngaranana. Kemudian urang make ibadah teh golbu kadituna make roh. Na iruhani urang ke manu ibadah teh. Nu teu kanyahoan ku malaikat, malaikat hafadzoh mah hancam hanya nulisan-nulisan anu kadeuleuh ku mata nyana anu kasaksian ku nyana. Ibadah-ibadah pagawean zahir ketika geus pagawean golbu jeung roh, malaikat hafadzoh ge geus teu nyahoan hanya Gusti Allah. Numantak ketika ditimbang berat kakatuhu. Padahal amalna teu sabaraha. Malaikat ge protes, Gusti, jabukurna ieu sakikieuna kok bagus amat. Hanya aing nu nyaho cek Gusti Allah. Lantaran nyana nu zikir ka aing tiap nangtung, tiap diuk, tiap rek sare, ngedeng dan lain sebagainya siamat teu nyaho cek Gusti Allah. Ruhnya na ancul-anculan ka aing. Nu mentak ibadah lamun geus make ruh bakal nikmat ibadah. Geus teu make awak deui. Awak pas sabirata mah lalagaan doang. Ngareupan dahareun jang awak. Ngareupan inuman jang awak. Ngareupan si emba jang nu handap. Kitu bae tah hirup mah. Kitu bae. Tapi ketika ngareupan bacaan Al-Qur'anul Karim, galbu. Ruh. Ketika maca selawat, galbu. Ruh. Ketika istighfar, galbu. Ruh. Ketika urang ngaji kos kieu ruh. Roh urang ya teh, keur mikir roh urang teh. Roh urang narima kana keaslian bener cak roh teh kos kitu, kos kitu, kos kitu, kos kitu. Sadar hate urang dipadu jeung roh sebab di jerona aya sir. Nah, tidinya teh bener cak roh teh kos kitu sadar, sadar, sadar, sadar. Benar, terus sadar. Buh, kesalahan, kesalahan di jero majelis ah. Luar biasa nu tobat bener tobatan cak roh teh atuh ulah cilah kakabehan urang ka di akhirat. Oh nya geus tobatan bae urang ibadah bae geus ka Gusti Allah ketika urang teh ngahiji tak kolbu jeung roh teh kitu kaayaanana. Tah di dunia mah jasa keudeung geus urang aya mah ibadah bae geus ka Gusti Allah bener jasa eta. Uraian-uraian Al-Qur'an teh geus bener jasa cak roh teh kos kitu. Kaluar beti majlis taklim. Mio di start tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang. Aya bae jahe. Haji ka mana? Ka Cikupa ka kana. Ih, kula ge endek. Emang Neng jeung sa? Tadi na naik angkot. Ye, Mbah Haji jeung sa? Sorangan. Engko lah milu bae. Oke deh. Teh eta roh mah ta dendam roh. Tolol, tolol, goblok, goblok, cilaka sia. Cak roh, cak nafsu ya cak nafsu. Terus, terus, terus, terus, terus. Bangunna putih ya ieu mah. Cak nafsu tah hawa nafsu. Cak roh ulah ulah cilaka ieu cilaka cilaka. Roh mah pancet tadi ge nazifun latifun nazifun tahirun rebaniun roh. Menang langsung ti Gusti Allah. Pangheulana diciptakeun teh roh memeh urang aya bi alpaisana 2000 tahun sebelum yeun dunia roh geus diciptakeun ku Gusti Allah. Ku ari tinggal diasup-asupkeun bae. Tata cak roh teh aduh cilaka ieu asana balik ka Gusti Allah. Cilaka ieu balik ka Gusti Allah. Aduh cilaka jasa yeuh. Tetep bae cak hawa nafsu. Lah roh ieu putih tanya-tanya. Dilalaunankeun urang emang Mbah di mana cicingnya? Di situ di Cikupa, deket Citra. Ya emang sebelahnya. Pabuaran situ. Udah lama Mbak di sini, lama udah pindah-pindah dulu pabrik Ono, sekarang pabrik itu iya. Lampungnya di mana Mbak? Saya Lampungnya di Krui. Jauh, iya jauh, makanya segen pulang. Cekin itu udah pernah kawin, udah suami saya nggak bener ninggalin saya. Jadi sekarang janda saya. Pak Haji punya istri nggak? Punya sih. Atau punya juga enggak apa-apa. Emang di agama makan boleh laki-laki makan dua. Masya Allah mantap. Mantap biasa, mantap biasa. Aduh, guys, luar biasa. Muringkak bulu ujianannya. Aduh, aduh. Ya Allah, ada nomor HP-nya enggak? Kata terusan, blon. Cakrote aduh, Haji, Haji. Cakram terus terus terus terus terus terus. Asana hesen yang anu putih kos kieu. Hese, eta mah ataupun ka ditu na mah atuh aing ngeunaheun terus rumah tangga mah henteu atuh. Tah, atuh babari eta mah. Tah mah ngaranna milik geus dihareupeun teh mah. Masyaallah, masyaallah, masyaallah. Eta kos kitu tah. Keur di jero majelis. Iya iya iya iya. Waduh, geus tobat aing geus tobat, tobat, tobat, tobat, tobat. Keluar ti lawang majlis eueuh deui tatobat. Masyaallah, masyaallah. Neh awak urang teh dua, roh hiji, jasad hiji. Nu mantak ka di akhirat roh tea ieu tea nyarekanan awak. Goblok, cak awak tea aing mah pan bagus diciptakeunna tungtungna mah ka neraka jeung aing-aingna. Roh kan ka bawa ka neraka. Sial jasa cak roh tea. Ye, atuh cakok teh sia teh kuna daek bae lain hayu ka aing teh. Yeay, pan aing mah bangsa robani, siama bangsa na bangsa jismani. Siama pan sakifun, berat supliun bangsa nafzul maniun. Ta